Pagi, Mario. Ya, pagi, Mbak. Saya? Ya, menurut saya sih itu gak waras kali ya. Masa udah tahu gitu ya, pakai alasannya banyak gitu ya. Kalau menurut saya, kalau yang namanya staf presiden ya tinggal eksekusi dong gitu. Kalau perlu labrak, masa sih dibahas tangan tangan bikin SCBG gitu. Ini orang gila menurut saya sih. Perlu diganti, Pak, itu, Pak. Makasih. Pak Hermanto. Ya, selamat pagi, Bu. Silahkan. Kalau menurut saya itulah Indonesia. Kadangkala birokrasinya terlalu panjang dan pejabat-pejabatnya juga nggak menyadari kalau dia juga berbuat hal yang sama. Jadi tolong introspeksi deh semua supaya kedepannya lebih baik. Itu aja, Bu. Makasih. Oke, terima kasih. Pagi, Pak Ari. Selamat pagi. Ya, silakan. Ya, saya nggak tahu ya konteksnya berita itu, tapi ya jelas kalau untuk keadaannya bilanglah katakan darurat untuk apa program ini ya bisa lah dengan kebijaksanaan tertentu dipangkas jadinya dari berapa belas izinnya itu kan keadaan darurat bisa singkat-singkatnya cukup diambil alih oleh menteri selesai jadinya nggak usah ya saya rasa sih gampang itu. Saya nggak tahu konteks beritanya apa, apakah memang Pak Rijal Wacik bilang ah terlalu kebanyakan birokrasi ya udahlah disingkat aja mungkin bisa aja kan. Itu aja saya darah saya. Oke, okay. Terima kasih. Pak Fabian. Ya. Ya, kalau saya bilang itu sama aja mempermalukan pemerintah sendiri ya. Maksudnya pemerintah memperbaiki sistem birokrasi yang seperti itu. Jangan terlalu bertele-tele. Sebenarnya bukan hanya di masalah perizinan BPG. Yang lain pun juga seperti itu gitu kan. Nah, itu seharusnya yang segera mungkin dibenahi sama pemerintah. Yang dalam hal ini bukan hanya di SDM saja begitu. Terima kasih. Oke, okay. Selamat siang Pak John. Selamat siang. Bapak, ininya siang ini lucu nih Mbak. Saya sampai tertawa dengerinnya. Ya kalau menterinya aja bingung, apalagi orang yang mau invest, gitu. Kita ya juga bingung lah. Apakah menterinya juga kompeten? Kita juga nggak ngerti, gitu aja. Baik, terima kasih Pak John. Pak Arifin. Bu, kalau menurut saya Bu ya, kok mesti bingung ya? Dia kan menteri. Dipilih orang pinter, harusnya nggak boleh ngomong kayak gitu Bu. Dia kan masuk sarjana universitas termuka di Indonesia ya, termuka ya. Harusnya kalau memang itu menjadi halangan membuat pemerintah kita susah membangun SPBG ya, birokrasinya mesti dia pangkas, niru Pak di jalan istana, gitu benar. Jangan teriak di koran bilang bingung, itu kelihatan benar tuh, nggak kompeten kalau saya begitu. Terima kasih Pak Arifin. Pak Adnan, selamat siang. Ya, selamat siang juga Bu. Komentarnya Bapak. Ya, negeri ini Bu, emang negeri corak marif gitu Bu. Ngurus KTP aja susah, kayak kan. Apalagi menterinya gitu. Ini negeri kacau balau nih Bu. Baik. Segalanya birokrasi, apa segala macam itu emang susah Bu. Apalagi buat rakyat, sedang ya aja susah. Menurutnya ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Adnan. Mas. Baik, Bapak Nugroho, selamat siang. Ya, bicara kedua itu mesti tahu inilah kebablasannya otonomi daerah ya. Bukan masalah menterinya yang keliru. Ini kebablasan semua bupati-bupati itu harus dikatakan kekuatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Bu. Halo. Komentar Anda Pak. Halo, jadi kalau menurut saya ya, memang tempat kita itu akhir-akhir ini itu pembangunan itu susah sekali ya, banyak hambatannya gitu ya. Mungkin karena otonomi atau kata yang lainnya pada kurang mendukung dan sebagainya. Ini sangat disayangkan sekali bahwa di masyarakat Indonesia itu tidak bisa mempercepat apa itu dari sebagian masyarakat atau kalangan DPR atau partai politik, nggak bisa satu kata untuk maju ke depan. Jadi banyak hambatan pada masalah tanah dan sebagainya. Seperti di daerah itu Semarang membangun terminal yang terminal itu gas itu aja itu sampai ditunda lagi padahal istilahnya itu tahun ini harus sudah jalan. Saya juga heran kenapa banyak pembangunan ruangan itu hambatannya besar sekali, terutama daerah Jawa Tengah itu saya sangat kecewa sekali itu banyak pembangunan yang istilahnya lambat sekali, apalagi yang di Jakarta dan sebagainya itu saya juga heran gitu ya. banyak orang-orang atau sebagian orang itu kurang mendukung begitu, begitu kok Pak. Wagiman? Halo, ya. Pak Dimanto? Iya, sama siang Pak. Iya, siang, silakan Pak. Kok menterinya bisa bilang bingung, saya juga heran Pak. Enggak ada diganti namanya bahasanya Tobing. Jadi kepanjangan kalau bingung Pak, gitu aja Pak. Pak Anton silakan. Selamat siang Pak FM. Ya silakan Pak. Jero Wacik itu menteri bukan sih ya? Kok goblok banget yang ngomongnya ya? Masa sekelas menteri bicaranya kayak gitu kan tolol itu. Menterinya bingung melulu, presidennya galau melulu. Mau jadi apa negara ini? Revolusi aja deh Pak Dahlan Iskan, cepetan naik deh Pak. Udah gak sabar kita nungguin Pak Dahlan Iskan jadi presiden. Terima. Bu Wati, silakan. Ya pasti itu udah rahasia umum. Mana apa masih bingung lagi. Itu aduh apalagi sekarang. Udah kekuasaan dipegang sama masing-masing daerah. Mereka tuh mau tanda tangan harus ada uang. Itu Indonesia mesti direformasi benar-benar. Jadi ya benar kata iklan dah. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Terima kasih Pak. Iya Pak Joni silakan. Selamat siang ya. Iya silakan Pak. Ya, gunanya pemerintah itu harus bertindak tegas. Kalau ada negara, ada pemerintah, itu dia bisa bisa bypass gitu. Bisa direformasi, birokrasi itu apa? Ada pemerintah, ada menteri, ada presiden. Bisa kita lihat negara Cina, kan dia maju. Negara Malaysia, dia maju. Negara kita itu amburadul negara begini. Iya, satu penelpon terakhir dari Pak Deddy, silakan. Iya. Ya ini ya, pemerintah lebih agresif dalam melakukan reformasi birokrasi ya. Dan mestinya itu dilakukan dulu, gak kaget-kagetan begini. Dilihat ke bawah mah kaget-kagetan begitu. Jadi masyarakat juga tambah kaget lagi kenapa pemerintah yang sudah ditunjuk untuk jadi pemerintah yang memerintah gak melakukan satu perbaikan dan lebih ke arah gitu, pencipta intraan terus gitu ya itu. Terima kasih.